Nanti ini malaikat Allah SWT kita jadikan maksud tujuan hidup kita ini satu saja, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan ridha Allah, kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Karena dunia ini milik Allah, akhirat juga milik Allah. Di rahmat Allah. Dengis teko kene kok. Tapi kalau kita tidak mendapatkan ridha Allah, kita akan rugi di mana saja. Untuk supaya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, syarat nomor satu adalah taubat. Menyesali dosa-dosa yang sudah lalu dan niat sisa-sisa umur ini hanya untuk taat kepada Allah, tidak akan buat maksiat lagi. Yang pertama kali taubat urusan iman. Keyakinan-keyakinan yang keliru kita tinggalkan. Luruskan keyakinan bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, sehingga hati kita siang dan malam senantiasa bergantung kepada Allah. Tanamkan husnudzon, buruk baik sangka kepada Allah SWT. Apapun yang Allah datangkan kepada kita, kita baik sangka. Karena buruk sangka kepada Allah ini juga termasuk dosa. Baik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Bergantung, berharap kepada selain Allah ini juga termasuk maksiat, teman-teman. Bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ini tobatnya iman, tobat yang kaitan dengan iman. Kemudian taubat yang kaitan dengan ibadah. Bagaimana ibadah kita ini kita luruskan. Dimulai dengan sholat. Bagaimana sholat dengan cara yang benar. Dengan penuh kekhusyuan, penuh kegembiraan menghadap kepada Allah. Sholat itu dengan gembira. Menghadap kepada Allah kok tidak gembira? Ini juga sudah satu kesalahan besar. Menghadap kepada Allah, pencipta alam semesta, tidak gembira. Betul-betul suatu hal yang sangat buruk. Sholat dengan khusyuk, sholat dengan rasa takut, sholat dengan gembira, sholat dengan tertib. Maka sebelum sholat kita ini, kita buat mukaddimah, persiapan sholat. Sebelum sholat itu banyak zikir, sebelum sholat banyak doa, sebelum sholat banyak baca Quran. Dan kalau baca Quran merasa dinasehati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah sholat kita akan meningkat. Terus kemudian taubat urusan muamalah. Kalau kita pernah makan yang haram, yang syubhat, kita tinggalkan, betul. Kalau kita punya utang dengan manusia, harus kita niat untuk mengembalikan. Kalau kita punya muamalah yang tidak benar dengan hamba-hamba Allah, ini akan terus menggelapkan hati kita. Amalan kita enggak pernah bisa bersih. Dalam satu hadis dikatakan kalau orang itu membeli baju dan satu di antara uangnya itu ada yang haram, maka nanti kalau dipakai sholat, sholatnya enggak bisa naik ke langit. Maka kita harus tobat betul. Jangan buat yang haram dan yang sudah lalu ditambal. Kalau punya kewajiban-kewajiban kepada hamba-hamba Allah harus kita kembalikan. InsyaAllah malikan. Tobat urusan mu'asyarah. Kalau kita pernah menyakitkan orang, pernah menggunjing orang, harus kita tobat. Kita harus minta halalnya. Kalau enggak bisa minta halalnya, buat yang sebaliknya. Kalau kita ini biasa jelek-jelekan orang, maka tobatnya ganti kita ini bicara kebaikan-kebaikan dia. Minimalnya begitu. Karena kalau kita gunjing orang, kita minta halalnya, kadang-kadang ini malah jadi masalah. Dia malah jadi permasalahan jadi panjang. Ini minimal kita buat baik. Ya. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ganti berbuat baik sama orang. Maksiat urusan apa saja kita tinggalkan. Kita pernah melihat wanita bukan mahram, maka sekarang kita taubat dan niat jangan buat lagi. Orang yang tidak bisa menjaga matanya, dia tidak akan bisa merasakan kelezatan ibadah. Tinggalkan betul. Kalau telinga kita pernah maksiat, mendengar gunjingan, mendengar musik, kita taubat. Dibersihkan dengan mendengarkan Quran, mendengarkan pembicaraan agama. Jadi taubat itu caranya buat yang sebaliknya. Kan? Karena maknanya taubat itu kembali. Kalau kita ini jalan ke timur, taubatnya ya terus cepat jalan ke barat. Itu namanya baru taubat. Kalau astagfirullahaladzim ke timur terus, itu bukan taubat. Taubat itu maknanya kembali. Tabaya tubuh taubah. Taubah itu maknanya kembali. Ora oleh ngitan kok terus ngitan terus. Tobat. Balik mulon. Ini jenis tobat. Tobat urusan apa aja? Termasuk yang penting sekali tobat urusan dakwah. Karena dakwah ini perintah Allah. Kalau kita tidak kerjakan ya kita ini dosa. Maka keteledoran-keteledoran kita dalam dakwah, kita tobat kepada Allah. Kita usaha tidak akan teledor lagi sekemampuan kita. Jangan sempat teledor lagi dalam urusan dakwah ini. Dakwah ini tugas yang besar. Maka kita tumpukan, kita curahkan pikir kita, kekuatan pikir kita, kita curahkan untuk mikir dakwah ini. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa perjuangan ini seperti dagang. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Wa tujahiduna fi sabilillahi. Bi ambalikum wa anfusikum. Jadi perjuangan itu seperti dagang. Namanya dagang itu bagaimana? Orang dagang itu mikir terus. Waktu di toko ya mikir terus. Kesenangan-kesenangannya dikorbankan demi tokonya. Betul malah kan? Maka dia pagi-pagi itu pergi ke toko sampai lupa sarapan. Setelah sampai di toko, buka toko, terus baru sarapan. Di tengah-tengah sarapan ada orang mau beli barang. Assalamualaikum, langsung sarapnya ditinggalkan. Untuk melayani orang yang mau beli. Betul mana kan? Walaupun dia capek, sedih, tapi kalau ada orang mau beli, tersenyum. Mau beli apa Pak? Ada perlu apa? Apa yang bisa saya bantukan? Nah, diambilkan barangnya dengan harapan pembeli itu jadi beli, tuman, bisa beli lagi. Nah, itu namanya pedagang. Jam 10 malam pulang ke rumah mau istirahat. Tetapi pikirannya tetap mikir perdagangannya. Enggak berhenti mikir, mau tidur pun mikir dagang. Waktu tidur pun mimpinya mimpi dagang. Bangun tidur masih mikir dagang lagi. Kalau sholat pun doanya doa supaya dagangnya lancar. Kalau haji pun niatnya adalah untuk supaya nanti di Mekah doa supaya dagangannya lancar. Dan barangkali ada teman hajinya yang seorang pedagang juga, dia nanti bisa kerjasama di Mekah. Pokoknya apa aja pikirannya duit, itu namanya pedagang. Kalau ada barang-barang di Mekah murah, sajadah-sajadah baik, murah, dipikirnya bukan mau beli sajadah untuk sholat, beli sajadah yang banyak untuk dijual di Indonesia. Tasbih juga begitu. Beli tasbih niatnya bukan mau untuk wiritan. Beli tasbih yang murah, yang banyak, nanti di rumah untuk dijual. Kalaupun untuk dikasihkan, dikasihkan kepada orang-orang supaya orang-orang senang sehingga mau beli ke toko dia. Ini namanya pedagang. Betul gak semuanya kan? Iya, itu pedagang. Lah dakwah itu harus begitu semuanya kan? Bukan hanya dakwah, tapi gak mikir dakwah maju, mundur, gak tahu. Yang penting pokoknya saya dakwah. Tidak. Bagaimana tiap hari dakwah ini meningkat. Ini yang khidmat masih baru 19, gimana Pak Zuri? Hah? Gimana? Didoain dulu. Nangis pada Allah supaya dakwahnya meningkat. Insyaallah mana kan? Mau tidur mikir dakwah. Waktu tidur mimpi dakwah. Bangun tidur mikir dakwah. Waktu sholat sujud, ya Allah turunkan hidayat, ya Allah turunkan hidayat. Baca Yasin niatnya supaya Allah turunkan hidayat. Wiritan niatnya supaya Allah turunkan hidayat. Bangun malam supaya Allah turunkan hidayat. Senyum kepada orang niatnya supaya jadi asbab hidayat. Akhlak yang baik supaya jadi asbab hidayat. Beli mobil niatnya untuk ngantar jamaah. Bikin anak niatnya supaya nanti meneruskan dakwahnya setelah dia mati. Rumahnya untuk menerima masturat. Nah, ini baru dakwah semula kan. Apa saja, urusan apa saja, pikirnya adalah untuk bagaimana umat ini kembali pada agama. Sehingga saya mati, saya dapat pahalanya. Ikhlas karena Allah, enggak ingin apa-apa. Orang dagang itu yang penting dapat duit. Orang senang, orang enggak senang nomor dua. Nah, yang penting dapat duit. Betul teman-teman kan? Orang dagang tidak ingin minta pujian enggak. Yang diperlukan itu perdagangannya laku, terus dapat laba. Orang memuji, orang tidak memuji itu enggak penting sekali. Nah, orang dakwah juga begitu. Yang penting dapat pahala. Kalau saya punya bis, melainkan untuk cari penumpang, sopirnya siapa saja terserah. Yang penting penumpang banyak, duitnya setor sama saya. Betul? Yang nyopir bukan harus saya, yang nyopir siapa aja. Yang penting bis jalan selamat dan saya dapat setoran. Begitu juga dakwah. Yang mimpin siapa saja enggak penting, yang penting dakwah jalan. Insyaallah malaikat dan saya dapat pahalanya. Dan ini semua kita niatkan hanya untuk mencari ridho Allah. Bagaimana supaya tambah hari tambah dekat kepada Allah, tambah hari tambah dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga kita dapat doanya Rasulullah SAW. Maka kita taubat dalam segala urusan. Masuk kebiasaan, bayan, ngantuk, itu harus taubat. Iya enggak? Banyak apa saja yang tidak tertib harus ditobati. Dicek masing-masing. Dicek dirinya masing-masing. Saya ini yang tidak tertib apanya. Matanya diperbaiki. Telinganya diperbaiki. Mulutnya diperbaiki. Namanya taubat. Nah, kalau kita ini sudah ada kebulatan tekad untuk taubat, innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta orang-orang yang taubat. Inilah yang kita inginkan. Satu saja, supaya kita ini dicintai oleh Allah. Insyaallah menengan. Maka ini akan ada istimak. Tanggal 23 akan ada jur tanggal 13. Itu bagi orang yang tobat tuh baiknya keluar atau tidak kira-kira? Keluar ya? Baiknya tobat keluar apa enggak? Apa kita biarkan aja? Istimak biar istimak. Yang penting saya enggak akan keluar gitu. Itu cocok untuk orang tobat atau tidak? Nah, tidak ya. Saya ngerti kalau begitu. Ada gunanya bayani berarti ngerti. Sekarang setelah ngerti kita catatkan nama. Insyaallah menengan. Silakan. Pokoknya 100% harus catatkan nama. Tanggal 13 atau tanggal 23. Betul. Monggo. Lebih baik lagi yang kontan.